Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Lumatul I'tiqad. Terakhir kita membaca bab tentang asy-syahadah bil jannati aw annar, persaksian tentang seorang pasti masuk surga dan seseorang pasti masuk neraka. Apakah hal itu boleh dalam agama kita? Secara rinci disebut oleh Syekh dalam kitab ini. Kita masuk ke beberapa penyebutan keterangan dari Syekh. Asy-syahadatu bil jannati wan nar laisa lil aqli fiha madkhalun. Kepastian seorang surga atau kepastian seorang neraka ini bukan ranah akal manusia. Ini bukan ranah akal manusia. Akal tidak ada tempat dalam pembahasan ini. Fahiyya mauqufatun ala syari'i. Ini semuanya harus disesuaikan dengan syariat. Artinya, siapakah yang pasti surga? Itu ada. Memang ada orang-orang yang di dalam syariat kita dipastikan masuk surga. Itu tidak bisa dikarang oleh akal. Harus ada nas. Demikian pula dengan orang yang pas neraka, itu pun harus dengan nas, tidaklah dengan akal. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat umum, penyebutan tentang sifat nanti akan beliau sebutkan di sini. Mukminun, orang yang bertakwa, fil jannah, ini umum. Siapa orangnya yang memiliki kriteria tersebut? Bersifat umum. Adapun yang berbicara masalah individu, perorangan, maka itu tidak boleh kecuali dengan yang disebutkan dalam syariat. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Faman syahida lahu syari'u bidzalika syahidna lahu. Siapa saja yang dipersaksikan oleh syariat bahwa dia termasuk penghuni surga, maka kita pun mempersaksikannya bahwa si fulan orang tertentu adalah penghuni surga. Wa man la fala. Siapa yang ditentukan dalam syariat dia itu penghuni surga atau penghuni neraka, maka kita tidak bisa memastikannya. Yani tidak boleh kita memastikannya. Lakin narju al muhsin. Akan tetapi yang boleh kita lakukan adalah berharap berupa doa. Berharap, berdoa bagi orang-orang yang baik agar mereka masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Demikian pula kita tidak bisa memastikan fulan ahlun nar ketika dia adalah pelaku kemaksiatan, cuma kita khawatir fulan ini masuk neraka. Ini ketika fulan tersebut mati di atas apa? Islam. Adapun kalau seorang dipastikan mati di atas selain Islam, mati dalam keadaan kafir memang, maka ceritanya secara umum orang yang mati di atas kekafiran adalah ahlun nar. Rincinya sebagai berikut. Qala Syekh Hasyim bin Utsaimin mengatakan, wa tanqasimu syahadatu bil jannati aw bin nar ila qismain. Persaksian mengatakan seorang penghuni surga atau seorang penghuni neraka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, amatun secara umum, wa khasatun secara khusus. Amatun secara umum, khasatun secara khusus. Fal amatu hiyal mu'allaqatu bil wasfi. Secara umum, ini yang bersifat berkaitan dengan sifat. Berkaitan dengan sifat. Orang yang begini-begini surga. Orang yang begini-begini neraka. Ini sifat. Perangai perbuatan seseorang. Ini berkaitan dengan sifat. Mithlu seperti annasyhadu likulli mu'minin. Kita bersaksi memastikan bagi setiap mukmin bi annahu fil jannah, pasti masuk surga. Orang mukmin pasti masuk surga. Ini harus kita meyakini itu. Harus. Selama dipastikan orang itu apa? Mukmin. Orang yang mukmin pasti surga. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayahruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun min iman." Akan keluar dari api neraka seorang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun satu biji zarrah. Satu biji debu bahasa kita. Dia berarti mukmin, muslim, bukan syirik, bukan kafir. Walaupun imannya sedikit, dia walaupun masuk neraka, pada ujungnya akan berakhir dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Karena adanya apa? Iman. Walaupun satu biji debu. Nah, ini sifat umum. Awalikulli kafirin binnahu finnar. Atau kita memberikan persaksian dan kepastian. Siapa yang mati di atas kekafiran, maka pasti neraka. Pasti neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitabil musyrikin fi nari jahannam. Orang yang kafir, baik itu Yahudi atau Nasara, ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab kafir? Banyak faktor. Di antaranya mereka mengatakan Uzair ibn Allah, ini ucapannya Yahudi. Di antaranya Isa mata, Nasara mengatakan Isa ibn Allah, putranya Allah. Ini yang menyebabkan kafir. Faktor lain, karena mereka mengingkari Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memastikan dalam hadis yang sahih, man sami'a bi wa lam yu'min bihi. Barang siapa yang mendengar tentang aku, namun dia tidak mau beriman kepadaku, lam yadkhilil jannah, tidak akan masuk surga. Wala yajid rihaha, bahkan tidak akan mendapat baunya, harumnya surga. Mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau beriman, tidak mau beriman. Maka dipastikan neraka. Ini sifat yang apa? Umum. Jangan sampai kita ragu. Orang kafir apa pasti neraka? Ini bicara tentang umum. Pasti neraka. Beda hanya kalau ada orang kafir masih hidup. Kita katakan kamu pasti neraka. Ini ada rinci. Karena dia masih hidup. Masih bisa kemungkinan taubat. Selama masih hidup, masih bisa ada kemungkinan taubat. Kemudian menjadi baik. Kemudian menjadi beriman, bertakwa. Dia mati di atas iman. Bisa terjadi. Tetapi bila mana kita berkata kepada orang kafir, kami sebagai muslim mengatakan, orang yang kafir dan mati di atas kekafiran itu neraka. Ini berbicara sifat umum. Lah, jenengan iki bukan muslim, maka bertobatlah. Kalau sampai jenengan tetap di atas kekafiran, mati di atas kekafiran, kami meyakini panjenengan finnar. Kalimatnya ketika orang itu mati di atas apa? Kekafiran. Tapi karena jenengan masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk bisa masuk dalam Islam. Itu bahasanya. Tetapi kalau kita secara umum, orang yang kafir finnar, iya, tidak ragu. Secara apa? Umum. Aunahu dzalika min al-asaf allati ja'ala syari' sababan dukhul jannah aw dukhulin nar. Atau sifat-sifat lain yang disebutkan dalam syariat yang berujung pada siapa yang melakukan ini masuk surga, siapa yang melakukan ini masuk neraka, maka itu adalah secara umum berbicara tentang amal perbuatan, berbicara masalah sifat-sifat manusia, bukan berbicara masalah individu manusia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Saya berikan contoh. Amalan ibadah sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amalan ibadah sholat. Nabi mengatakan khamsu salawatin kadabahunallahu alal ibad. Ada lima waktu sholat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman ja'a bihinna, siapa yang melakukannya, lima waktu sholat ini, bihukukihinna, dengan hak-hak sholatnya, tepat waktu, rukunnya, syaratnya, wajibnya terpenuhi. Wala yasih min ghairi sihfafin bihukukihinna, tanpa meremehkan, tanpa menyepelekan, dia sungguh-sungguh dalam melakukan lima waktu sholat ini. Maka apa janji Allah dalam hadis ini? Kana lahu indallahi ahadun. Maka dia mendapatkan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayudkhilahul jannah, untuk Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini sifat umum. Semua riwayat yang berbicara tentang itu kita terjemahkan seperti apa yang ada dalam riwayat tersebut. Wal khasu, adapun secara khusus berbicara tentang individu manusia. Berbicara tentang individu manusia. Wal khasatu hiyal mu'allaqatu bisyahsin. Yang kedua adalah pembicaraan menunjuk seorang pasti surga atau menunjuk seorang pasti neraka. Ini kata beliau seperti seorang mengatakan anta syahid umpamanya, atau anta fil jannah. Kalimat-kalimat yang seperti ini secara ta'in, maka hukumnya adalah fala nu'ayyinuhu, tidak boleh kita memastikan illa ma'ayyanallahu rasul, kecuali orang yang dipastikan oleh Allah dan rasulnya sebagai ahlul jannah. Demikian pula dengan individu perorangan tentang bi annahu finnar, fulan adalah pasti neraka, maka tidak boleh bagi kita memastikan perorangannya kecuali yang telah dipastikan oleh Allah dan rasulnya. Berarti wahai kaum muslimin, yang bisa dipastikan fulan ahlul jannah adalah fulan yang masih di masa-masa turunnya wahyu. Adapun sepeninggal Nabi sudah tidak ada lagi wahyu, maka tidak bisa kita pastikan fulan fil jannah. Yang ada adalah fulan kita berharap Allah menerimanya dan meridhoinya, merahmatinya dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Tidak boleh bagi kita memastikan fulan fil jannah. Bisa dimengerti hadirin? Ini. Kemudian saya berpindah pada penyebutan orang-orang yang secara syariat dipastikan sebagai ahlul jannah. Al-mu'ayyinun atau al-mu'ayyanun min al-jannah. Berikut ini beberapa contoh orang-orang yang sudah dipastikan secara syar'i bahwa dia adalah penghuni jannah. Al-mu'ayyanuna min al-jannah kathirun. Banyak orang-orang yang dalam syariat kita turun wahyu yang memberitahukan fulan-fulan adalah ahlul jannah. Di antaranya kaum muslimun adalah al-asharatu al-mubashiruna bil jannah. Adanya 10 orang yang dikumpulkan oleh Rasul dalam satu hadis dipastikan masuk surga di saat mereka masih hidup. Ya tentunya Nabi masih hidup, kan ini sabda Nabi. Para sahabatnya yang disebut masih hidup. Hadis ini wahyu. Kita meyakini ucapan Nabi adalah apa? Wahyu minillah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. Tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kita bacakan hadisnya, kata beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Demikian pula dengan Ibnu Majah, Nabi mengatakan Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah jazakallahu khair wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah sulangi wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah bil Jarrah fil jannah. Rawi Tirmidzi wa Sahih al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh al-Albani. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini contoh yang disebutkan dalam syariat kita langsung keluar dari lisan Nabi penyebutan nama-nama ahlul jannah. Sekaligus mengingat ini adalah bantahan kepada kaum Syiah, di mana kaum Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengatakan membela Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya mereka pun memusuhi itikadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib meyakini Abu Bakar orang yang terbaik, meyakini Umar orang yang nomor kedua. Tetapi Syiah yang katanya mengikuti Ali, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar dua berhalanya kaum Quraisy, sonamai Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya Syiah alal batil. Nabi sudah memastikan Abu Bakar fil jannah. Dan kepastian ini tidak ada yang bisa merubah, karena Nabi tidak pernah menghapus kepastian ini. Sampai Rasulullah wafat, tidak ada yang merubah kepastian yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kita boleh memastikan sebagai ahlul jannah. Bukan hanya boleh, harus memastikan beliau-beliau adalah penghuni surga. Kenapa? Karena sudah dipastikan per individunya dalam syariat. Kemudian Syekh berbicara satu persatu dari 10 yang disebutkan dalam tadi atas, kita baca dengan cepat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah kita lewati di halaman sebelumnya. Yang berikutnya adalah Talhah. Talhah ini siapa? Talhah ibn Ubaidillah. Talhah ibn Ubaidillah. Kemudian berikutnya Zubair. Zubair ibn Al-Awwam. Zubair ibn Al-Awwam. Beliau ini adalah putra bibinya Rasulullah SAW. Ibn Ammati Rasul alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya Abdurrahman bin Auf. Yang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang berikutnya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nufail Al-Adawi. Yang berikutnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, Amr ibn Abdullah ibn Jarrah min Bani Fihr. Ini orang-orang yang dipastikan sebagai ahlul jannah. Yang berikutnya, contoh orang yang dipastikan dalam syariat kita termasuk dari penghuni jannah adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Keduanya putra Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan Al-Hasan wal Husain sayyida syababil ahlil jannah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hasanun sahih. Demikian pula disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Nabi mengatakan Al-Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain kedua-duanya adalah sayyida tokoh syababi ahli jannah, pemuda penghuni surga. Keduanya adalah tokohnya para pemuda dari kalangan ahlul jannah. Ini menunjukkan sangat kuat Al-Hasan dan Al-Husain adalah min ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga, bahkan sayyida keduanya adalah sayyidnya para pemuda ahlul jannah. Dengan nas ini kita meyakini sesuai yang disebutkan dalam hadis yang hasanin atau yang sahih ini. Kemudian berikutnya contohnya adalah seorang yang bernama Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Thabit ibn Qais, Rasul alaihissalatu wassalam berbicara tentang sahabatnya bernama Thabit bin Qais ini, innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Riwayat Bukhari. Innaka, sesungguhnya engkau wa Thabit bin Qais bukanlah penghuni neraka. Akan tetapi engkau adalah penghuni surga. Kalimat ini disampaikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam kepada beliau langsung. Beliau langsung di hadapannya. Thabit ibn Qais mengatakan kekhawatirannya. Khawatir. Setiap kita khawatir menjadi penghuni neraka. Kekhawatiran itu disampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi menjawab dengan kalimatnya di atas. Innaka lasta min ahli nar. Engkau bukanlah penghuni neraka. Walakinnaka min ahli jannah. Agar tetapi engkau adalah termasuk penghuni surga. Masya Allah. Coba kalau itu kita. Luar biasa, Pak. Tapi sekarang sudah enggak bisa karena sudah enggak ada lagi Rasul. Mau tanya kepada siapa? Tidak ada lagi yang bisa memastikan. Kalau ada, ngelemboni ini, Pak. Ya? Kamu pasti surga. Ngelemboni ini, ya? Ada beberapa di kalangan ahlu bid'ah, mereka bertransaksi jual beli surga dengan membayar sekian-sekian. Bahkan mengiming-imingi surga dengan menjual tanahnya, rumahnya, pindah ke surga. Dengan cara uangnya dikasihkan kepada gurunya. Habis-habisan dia. Tanah, rumah dijual. Jarang nggak tuku kaplingan nang surga. Nang surga kaplingan. Ini penipuan. Jangan kita percayai. Bahkan harus kita dustakan. Karena apa? Tidak mungkin, bukan ranah akal untuk memastikan seorang itu surga. Yang dipastikan dalam syariat kita, yang dipastikan dalam dalil. Kalau tidak tersebut dalam dalil, maka tidak bisa kita pastikan. Walaupun orang itu soleh. Masya Allah, dia dalam hidupnya orang yang baik. Tapi antum tidak tahu isi hatinya. Bisa jadi dia riya, kita tidak tahu. Karena faktor itulah kita tidak bisa memastikan fulan ahlul jannah. Yang ada, mudah-mudahan kita berdoa. Allah menerimanya, meridhoinya, dan memasukkannya ke dalam jannah. Itu yang bisa kita lakukan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, Asy Ibnu Tsaimin berbicara tentang Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan adalah cucu Rasul alaihissalatu wassalam, buah hati Rasul, sibtu Nabi wa ruhinatuhu, wa huwa amirul mu'minin ibnu amirul mu'minin. Beliau Al-Hasan ini adalah amirul mu'minin, putranya amirul mu'minin, yakni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wulida fi, lo lahir pada tanggal 15 Ramadan. Ya, tahun 3 Hijriah. Wamata fil Madinah, beliau meninggal di kota Madinah. Dikuburkan di Baqi' di bulan Rabiul Awal. Pada tahun 50 Hijriah. Berarti beliau umurnya tidak sampai 47 tahun. Adapun Al-Husain juga putra Ali bin Abi Talib, lahir di bulan Syaban tahun 4 Hijriah. Terbunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Dua-duanya adalah dipastikan ahlul jannah. Ini sudah maghrib. Ya, alhamdulillah kita akan lanjutkan insyaallah dalam pertemuan akan datang, meneruskan tentang pembahasan orang-orang yang dipastikan sebagai ahlu jannah dan dipastikan sebagai ahlu nar di pertemuan akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika